amma ba'd. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Sekarang kita akan masuk pada bab berikutnya di halaman 30. Babun fi ahkamil wudu. Bab berkaitan tentang hukum-hukum wudu. Yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Demikian Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Fahadhi al-ayatul karimatu awjabatil wudu'a lis-salah. Maka ayat yang mulia ini memberikan isyarat kepada kita akan wajibnya berwudu untuk melakukan salat. Wa bayyanatil a'dha' allati yajibu ghusluha aw masuha fi wudu'. Kemudian ayat yang mulia ini juga menjelaskan tentang bagian atau anggota-anggota wudu yang wajib untuk dibasuh atau diusap ketika berwudu. Summa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sifatal wudu biqoulihi wa bifi'lihi bayanan kafian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sifat wudu atau cara wudu baik dengan ucapan beliau ataupun perbuatan beliau, yaitu dengan penjelasan yang sempurna. I'lam anna lil wudu'i syurutan wa furudan wa sunanan. Ketahuilah bahwa wudu itu memiliki syarat-syarat, fardu-fardu dan sunnah-sunnah. Nah, di sini beliau sebutkan fardu-fardu wudu. Maksudnya di sini rukun-rukun wudu. Karena antara fardu dan rukun itu maknanya sama. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Asy-Syarh Al-Mumti' 'ala Zadil Mustaqni', jadi satu halaman 183. Beliau menjelaskan al-muradu bi purudil wudu arkanul wudu. Jadi yang dimaksud dengan fardu-fardu wudu yaitu rukun-rukun wudu. Fasyurutu wal furudu labudda minha hasbal imkan. Kemudian syarat-syarat dan fardu-fardu wudu ini harus ditunaikan semampu atau sebisa mungkin. Liyakuna al-wudu sahihan, agar wudu menjadi wudu yang sah. Wa amma sunan fahiya mukammilatul wudu. Adapun sunah-sunah wudu ini hanya sebatas penyempurna wudu. Wa fiha ziyadatu ajrin. Sehingga ketika melakukan sunah-sunah wudu ini, maka akan mendapatkan pahala tambahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkuha la yamna'u sihhatal wudu. Akan tetapi ketika meninggalkan sunah-sunah wudu ini, maka tidaklah menghalangi atau mencegah akan keabsahan wudu. Artinya sah wudunya walaupun dia meninggalkan sunah-sunah wudu. Naam. Kemudian fasyurutu hiya. Di sini penulis menyebutkan di sini ada beberapa syarat wudu. Di sini beliau sebutkan ada 8. Sebelum kita membaca syarat-syarat wudu, maka terlebih dahulu kita pahami apa yang dimaksud dengan wudu. Karena dalam kitab ini tidak disebutkan definisi wudu. Nah, definisi wudu itu ada dua, ada secara bahasa dan ada secara istilah. Adapun wudu secara bahasa, al-wudu'u minal wadha'ah wa hiya al-husnu wal bahjatu wan nadhafa. Wudu secara bahasa artinya keindahan dan kebersihan. Ini definisi wudu secara bahasa. Kemudian sebelum kita membaca definisi wudu secara istilah, di sini ada dua istilah yang perlu dibedakan. Di sana ada istilah wudu dan ada istilah wadu. Wudu dan wadu, ini dua istilah yang memiliki makna yang berbeda. Wal wudu'u bidhammi fi'lul wudu. Adapun wudu itu dengan mendhammah huruf waw. Wu kan didhammah. Al wudu itu dengan mendhammah huruf waw. Apa maksudnya di sini? Fi'lul wudu, itu perbuatan wudu. Jadi wudu dengan mendhammah huruf waw itu maksudnya perbuatan wudu. Wa bil fathhi al ma'u al mu'addalah. Adapun dengan memfathah huruf waw, yaitu wa, wadu, itu maksudnya yaitu air yang digunakan untuk berwudu. Mafhum insyaallah ya. Jadi kalau wudu itu maksudnya perbuatan wudu. Tapi kalau wadu dengan memfathah huruf waw, maksudnya adalah air yang digunakan untuk berwudu. Mafhum insyaallah? Nah. Ta'riful wudu istilahan. Nah, sekarang definisi wudu secara istilah. At-ta'abbudu lillahi azza wa jalla bi ghusli a'dha'in makhsusah. Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencuci atau membasuh anggota-anggota wudu yang sudah dikhususkan, yang sudah ditentukan, ala sifatin makhsusah, dengan cara yang sudah ditentukan. Ini definisi wudu secara istilah, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan membasuh anggota-anggota wudu yang sudah dikhususkan dengan cara atau sifat yang telah ditentukan. Nah, artinya meranjak dari definisi wudu secara istilah, maka tidak boleh kita mengada-ngada atau cara-cara atau membuat baru dalam menunaikan wudu. Karena anggota-anggota wudu itu sudah ditetapkan dan caranya pun sudah ditentukan, sehingga tidak boleh bagi kita untuk membuat cara-cara baru dalam berwudu. Nah. Kemudian di sini disebutkan oleh penulis Syaikh Fauzan rahimahullah taala wa ra'ah, syarat wudu itu ada 8. Di sini beliau sebutkan syarat wudu itu ada 8. Yang pertama al-Islam. Yang kedua wal aqlu, berakal. Yang ketiga at-tamyiz. Yang keempat an-niyah, yaitu berniat. Fala yasihhu al-wudu'u min kafir. Jadi tidak sah wudunya orang kafir. Wala min majnun, dan juga orang gila. Wala min saghirin la yumayyizu, dan juga anak kecil yang belum mumayyiz. Wala mimman lam yanwil wudu'a, dan juga tidak sah wudu bagi orang yang tidak berniat wudu. Jadi ini penting. Jadi orang yang tidak berniat wudu, maka wudunya tidak sah. Bi anna wa tabarrudan, ya, seperti dia berniat hanya untuk mendinginkan tubuhnya. Aw ghasala adha'ahu liyuzila 'anha najasatan aw washan, atau hanya untuk mencuci bagian atau anggota tubuhnya dalam rangka untuk menghilangkan najis ataupun kotoran. Maka kalau ada orang berniat seperti ini, maka wudunya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak berniat wudu, hanya sebatas mendinginkan tubuhnya atau untuk menghilangkan najis atau kotoran dari tubuhnya. Maka wudu orang seperti ini tidak sah. Jadi harus berwudu, yaitu niat. Yaitu apa niatnya? Yaitu niat berwudu. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa niat wudu itu merupakan syarat sahnya wudu. sebagaimana jelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' jadi 1 halaman 356. Beliau menerangkan an-niyatu syartun fi sihhatil wudu' wal ghusli wat tayammum. Jadi niat, kata beliau, niat berwudu itu merupakan syarat sahnya wudu. Demikian juga mandi dan tayammum. Jadi kata beliau, niat merupakan syarat sahnya wudu, kemudian mandi dan tayammum bila khilafin indana. Ini tanpa ada silang pendapat oleh orang-orang Syafi'iyah. Wa bihi qala Malik wa Laits ibnu Sa'ad wa Ahmad ibnu Hanbal wa Daud. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik, Laits bin Sa'ad, Ahmad bin Hanbal dan Daud. Wahtaju bi qaulillah subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Mereka berhujjah, berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, tepatnya dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Jadi tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini Allah merintahkan dengan kalimat wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan. Maka inilah yang dijadikan hujjah atau dalil oleh orang-orang yang mengatakan bahwa niat merupakan syarat sahnya wudu. Kenapa? Wal amru yaqtadil wujub. Karena yang namanya perintah itu konsekuensinya apa? Wa wajib. Nah, kemudian sekarang kapan waktu berniat untuk berwudu? Kapan waktu niat berwudu? Tentang masalah kapan waktu berniat berwudu, ini dijelaskan oleh para ulama waktunya yaitu sebelum mencuci kedua telapak tangan. Jadi waktu niat berwudu disunnahkan yaitu sebelum mencuci kedua telapak tangan. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni jadi 1 halaman 159 beliau menjelaskan wa yastahabbu ayyanuya qabla ghasli kaffayhi. Jadi disunahkan ya berniat wudu itu sebelum mencuci kedua telapak tangan. Litasmala anniyatu maslunat taharati wa furudaha. Karena niat itu mencakup apa namanya sunah-sunah taharah dan juga fardu-fardu taharah. Fa in ghassala kaffayhi qabla an-niyyah kana kaman lam yaghsil huma. Jika orang berwudu ya dia mencuci kedua telapak tangannya sebelum ada niat atau sebelum dia berniat, maka sama halnya dengan dia belum mencuci kedua telapak tangannya. Bisa dipahami insyaallah ya. Nah, wa yajuzu taqdimun niyyati 'ala at-taharah biz-zamanil yasir. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan boleh mendahulukan niat sebelum taharah atau sebelum berwudu dengan jarak waktu yang sebentar. Misalkan dia berniat 2 menit atau 1 menit sebelum berwudu, maka ini boleh. Tapi kalau sejam sebelum berwudu dia berniat atau setengah jam, maka oleh Ibnu Qudamah rahimahullah maka tidak sah wudunya. Makanya di sini beliau menjelaskan wa in talal faslu lam yujzihi dzalik. Tapi kalau jedanya lama, jaraknya lama, maka wudunya tidak sah. Tapi kalau hanya 1 menit, 2 menit dia berniat, maka ini tidak masalah. Tapi kalau lama jedanya sekitar sejam atau setengah jam, maka ini tidak sah wudunya. Demikian juga dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, beliau menjelaskan faqad tsabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam ma yadullu ala annahu kana fi awalil wudu yaghsilu kaffayhi thalasan ma'an niyyah. Kata Syekh Baz rahimahullah telah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa beliau ya sallallahu alaihi wasallam di awal-awal wudu ya beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali kemudian sambil beliau berniat. Artinya apa? Niat itu mulai ketika mencuci kedua tangan. Baik. Jadi syarat yang pertama apa namanya tadi, bagi orang yang tidak berniat wudu maka wudunya tidak sah, karena niat merupakan syarat sahnya wudu. Kemudian syarat sahnya wudu yang kelima, wa ishtaratu lil wudu'i aydan ay yakuna al ma'u tuhuran kama sabaqa. Syarat yang kelima, hendaknya air yang dipakai untuk berwudu itu adalah air yang suci. Fa in kana najasan lam yujzihu. Jika air yang dipakai berwudu itu adalah air najis, maka tidak sah wudunya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Munzir rahimahullah bahwa sepakat para ulama bahwa apabila air yang dipakai itu adalah air najis untuk berwudu, maka tidak sah wudunya. Makanya beliau mengatakan dalam kitab Al-Awsat di satu halaman 368, ajma ahlul ilmi ala annal ma'al qalil awil kathir. Jadi para ahlul ilmi sepakat apabila air baik jumlahnya sedikit maupun banyak, idza waqa'at bihi najasatun fa ghayyaratil najasatu lil ma' ta'man aw lawnan aw rihan. Apabila air jumlahnya sedikit ataupun banyak kemudian jatuh padanya najis, sehingga najis tersebut dapat merubah air, baik merubah warnanya, baunya maupun rasanya, annahu najasun madama kadzalik, maka air itu selama kondisinya seperti itu, maka air itu statusnya adalah air najis. Wala yujzi'ul wudu'u wal iktisalu bi, maka tidak sah dipakai untuk berwudu maupun untuk mandi. Demikian penjelasan Imam Ibnul Munzir rahimahullah dalam kitab Al-Awsat di satu halaman 368. Nah, kemudian syarat yang keenam, wa ishtaratu lil wudu' aydan ay yakuna al ma'u mubahan. Disyaratkan air yang dipakai untuk berwudu yaitu air mubah. Fa in kana magsuban, kalau air yang dipakai untuk berwudu itu adalah air dari hasil rampasan, atau tahsulu alaihi bighairi tariqin syar'i, atau air yang dipakai berwudu itu adalah air yang didapatkan bukan dengan cara syar'i, lam yasihal wudu'u bih, maka wudunya tidak sah. Nah, antum perhatikan di sini pada syarat yang keenam, di sini menyebutkan bahwa syarat sahnya wudu yaitu dengan air yang mubah. Nah, dalam masalah ini terjadi silang pendapat di antara para ulama, apakah air mubah itu syarat sahnya wudu atau tidak. Oleh para ulama ada dua pendapat. Jadi air mubah ini apakah termasuk syarat sahnya wudu atau tidak? Oleh para ulama ada dua pendapat. Al-qaulul awwal dhahaba jumhuru ahli al-ilmi al-hanafiyah wal-malikiyah wal-syafi'iyah ila annahu yasihu al-wudu' bil-ma'i al-maksub ma'al-hurmah. Pendapat yang pertama merupakan pendapatnya mayoritas para ulama, yakni dari kalangan orang Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Mereka berpendapat bahwa wudu dengan air dari hasil rampasan, maksudnya dari air hasil rampasan, maka wudunya sah tapi berdosa. Tapi berdosa. Sekali lagi, pendapat pertama ini merupakan pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wudu dengan air dari hasil rampasan maka wudunya tetap sah tapi berdosa. Ini pendapat pertama. Kemudian al-qawlu tsani, pendapat yang kedua, dhahaba al-hanabila ila anna min syuruti sihhati al-wudu ibahatul ma. Adapun pendapat yang kedua, ini merupakan pendapatnya orang-orang Hanabilah, di mana mereka mengatakan bahwa air mubah itu merupakan syarat sahnya wudu. Fala yasihu al-wudu'u bil ma'il maghsub. Maka dengan demikian, apabila air yang dipakai wudu itu adalah air dari hasil rampasan, maka tidak sah digunakan untuk berwudu. Li hadisi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Berdasarkan hadis Nabi SAW, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang bukan atas dasar perintah kami, maka amalan itu tertolak. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi ini adalah dua pendapat oleh para ulama. Nah, sekarang mana pendapat yang rajih di antara dua pendapat ini? Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, yakni pendapat jumhur ulama, yang mana mereka mengatakan wudu ya dengan air dari hasil rampasan tetap sah sekalipun berdosa. Dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan juga Ibnu Baz rahimahumullah. Walaupun di sini Syekh Saleh dalam kitab ini beliau memilih pendapat bahwa wudu dengan air dari hasil rampasan tidak sah. Tapi pendapat yang kuat ya Allah alam sawab, pendapat jumhur ulama yang mengatakan wudu dengan air dari hasil rampasan tetap sah sekalipun berdosa. Bisa terpahami insyaallah. Nah. Kemudian syarat yang ketujuh. Wa kadzalika yushtaratu lil wudu'i yasbiquhu istinja au istijmar ala ma sabaqa tafsiluh. Disyaratkan untuk wudu didahului istinja atau istijmar sebagaimana sudah berlalu penjelasannya. Kemudian syarat ke-8. Wa yushtaratu lil wudu'i aidan izalatu ma yamna'u usulal ma'i lil jilb. Disyaratkan wudu itu yaitu menghilangkan sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Fala budda lil mutawaddi'i ay yuzila ma 'ala a'dha'il wudu. Oleh karenanya, maka wajib bagi orang yang wudu untuk menghilangkan sesuatu yang masih menempel pada bagian-bagian anggota wudu. Mintinin au ajinin, ya berupa tanah liat. Au ajin, kalau ajin itu artinya adonan ya. Tapi kalau kita terjemahkan dan ini lebih pas ya dengan lim ya. Membersihkan lim atau cat, au wasakhin mutarakim atau kotoran yang menumpuk, atau asbagin samik ya, atau cat yang sangat keras, yang tebal, maka ini kewajiban bagi orang berwudu untuk dihilangkan. Jangan sampai dibiarkan. Liyajriyal ma'u 'ala jildil 'udwi mubasharatan min ghairi ha'ilin, agar air itu dapat berjalan atau dapat menyentuh bagian anggota wudu, mubasharatan bi ghairi ha'ilin, langsung tanpa ada pembatas. Nah, demikian penjelasan yang disebutkan oleh penulis bahwa syarat ke-8 ini harus menghilangkan sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Nah, kita langsung ke rukun-rukun wudu. Wa amma furudul wudu wa hiya sittatun. Adapun fardu atau rukun-rukun wudu itu ada 6. Ada 6. Ahaduha, salah satunya, ghuslul wajhi bikamilihi. Yang pertama itu membasuh wajah dengan cara sempurna. Wa minhu al-madmadatu wal istinsha, termasuk yaitu berkumur-kumur dan istinsyaq. Istinsyaq itu artinya memasukkan air ke dalam hidung. Faman ghasala wajhahu wa taraka al-madmadata wal istinshaq aw ahadahuma lam yasihha wudu'uhu. Barang siapa yang mencuci wajahnya namun tidak berkumur-kumur dan tidak istinshaq, atau dia hanya berkumur-kumur saja dan tidak istinshaq, maka tidak sah wudunya. Li'anna al-fama wal anfa min al-wajhi, karena mulut dan hidung termasuk bagian dari wajah. Wallahu ta'ala yaqulu faghsilu wujuhakum, Sementara Allah menyebutkan dalam firman-Nya, maka hendaklah kalian membasuh wajah-wajah kalian. Fa amara bi ghusril wajhi kullihi. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk membasuh wajah semuanya. Faman taraka syai'an minhu lam yakun mumtathilan amrallahi ta'ala. Sehingga barang siapa yang meninggalkan atau tidak berkumur-kumur atau tidak istinsya, berarti dia belum menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam tamadmada wastansaqa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mencuci wajahnya, beliau berkumur-kumur dan istinsyak, yaitu masukkan air ke dalam hidung. Nah, intinya bahwa syarat bahwa fardu atau rukun yang pertama dari rukun wudu yaitu mencuci wajah semuanya. Nah, dan juga termasuk berkumur-kumur dan istinsya. Karena ada sebagian orang ketika wudu dia hanya sekedar mencuci wajahnya, tidak berkumur-kumur, langsung mencuci wajahnya. Maka wudu seperti ini adalah wudunya tidak sah. Karena di antara rukun daripada wudu yaitu mencuci wajah dan berkumur-kumur dan istinsya. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni jadi satu halaman 83, beliau mengatakan kullu man wasafa wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mustaqsiyan. Jadi setiap orang yang menyebutkan tentang sifat-sifat wudu Rasulullah SAW, tentang cara wudu Rasulullah SAW dengan detail, dengan rinci, maka pasti dia akan menyebutkan annahu tamadmada wastansyaqa, bahwa Nabi SAW beliau berkumur-kumur dan istinsyaq, yaitu masukkan air ke dalam hidung. Wa mudawamatuhu alaihima tadullu ala wujubihima. Karena Nabi SAW senantiasa melakukan berkumur-kumur dan istinsyak ketika wudu, maka ini sebagai dalil bahwa berkumur-kumur dan istinsyak ini hukumnya wajib. Li'anna fi'lahu yasluhu ayyakuna bayanan wa tafsilan lil-wudu al-ma'muri bihi fi kitabillah. Maka cukup ya perbuatan Nabi SAW sebagai penjelasan yang sempurna, yang cukup bagi kita bagaimana wudu yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Nah. Baik. Kemudian fardu wudu yang kedua. Ghuslul yadaini ma'al mirfuqain. Yaitu mencuci kedua tangan sampai kedua siku. Di qaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aydiyakum ilal marafiqi, maka adalah kalian mencuci tangan kalian atau kedua tangan kalian sampai siku. Li'anna Nabi SAW adaral ma'a ala mirfiqaihi, karena Nabi SAW beliau memutar air di atas kedua siku beliau. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis lain disebutkan ghasala yadayhi hatta ashra'a fil adud. Beliau salam membasuh kedua tangannya hingga di atas siku. Ini sebagai dalil bahwa mencuci kedua tangan merupakan fardu atau rukun wudu. Nah. Cuman di sini yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita membasuh atau mencuci kedua tangan, maka mulainya dari ujung jemari, bukan dari pergelangan tangan. Misalkan ada sebagian orang ketika mulai membasuh kedua tangan, mulainya dari sini. Maka wudu seperti ini tidak sah wudu. Jadi mulainya dari ujung jemari. Maka kalau ada orang ketika membasuh tangan mulai dari sini, maka tidak sah wudu. Maka tidak sah wudunya. Oleh karenanya Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan wa huna naqifu linunabbiha ala ma yaqulu anhu katsiru minan nas. Ya, di sini perlu kami jelaskan tambah tentang hal-hal yang kebanyakan dilalaikan oleh manusia. Haitsu kanu yaghsilunal yad minal kaf ilal mirfaq dhannan minhum anna ghuslaha qad tama qabla al ghusl wajh. Di mana ada kebanyakan orang, ya, mereka hanya mencuci pergelangan tangan sampai siku. Artinya mereka tidak mulai mencuci tangan dari ujung jemari. Kata beliau di sini, di mana mereka orang banyak atau orang awam mengira karena mereka sudah mencuci tangannya di awal wudu. Di awal wudu. Sehingga ketika mulai mencuci kedua tangan, mereka mulai dari pergelangan tangan. Maka wudu seperti ini kata beliau rahimahullah, wala budda ayyaksilaha min atrafil asabi ila almirfiqain. Maka wajib ketika membasuh tangan itu mulainya dari ujung jemari sampai kedua siku. Tapi kalau mulainya dari pergelangan di sini maka tidak sah wudunya. Ini yang perlu diperhatikan. Mungkin insyaallah ya. Nah. Bisa dipahami insyaallah ya. Nah. Kemudian fardu yang ketiga. Mashur ra'si kullih, yaitu mengusap semua kepala bukan sebagian. Ya. Wa minhu al-udhunan, dan termasuk kedua telinga. Mengusap sebagian semuanya, kemudian daun telinga. Ya qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wamsahu bi ru'usikum, maka usaplah kepala kalian. Kemudian dalam hadis disebutkan al-udhunani min ar-ras. Jadi dua daun telinga ini termasuk bagian dari kepala. Fala yujzi'u mashu ba'dir ra's. Maka oleh karena itu tidak sah dalam wudu itu kalau hanya sekedar mengusap sebagian kepala. Karena ada sebagian orang awam ketika wudu yang diusap hanya sebagian kepala atau hanya ubun-ubunnya saja diusap. Maka ini tidak sah wudu seperti ini. Makanya para ulama menjelaskan seperti dalam fatwa Al-Lajnah Da'imah disebutkan, al-wajibu mashu jami'ir ra'si fil wudu. Maka wajib bagi orang yang berwudu itu mengusap semua kepalanya ketika berwudu. Karena Allah berfirman, wamsahu bi ru'usikum. Maka adalah kalian mengusap semua kepala kalian, bukan sebagian. Nah, apa dalilnya? Di sini disebutkan dalilnya dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma, di mana beliau ketika menceritakan bagaimana sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bidayhi. Nabi sallam mengusap kepalanya mulai dari depan, kemudian diusap sampai belakang, kemudian ke depan. Ini menunjukkan bahwa beliau sallam ketika berwudu beliau mengusap semua kepalanya. Semua kepalanya. Makanya kalau ada orang berwudu kemudian diusap hanya ubun-ubunnya saja, maka wudu seperti ini wudunya tidak sah. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, walau masaha bi nasiyatihi faqat duna baqiyati ar-ra's fa innahu la yunsiu. Kalau ada orang berwudu dia hanya mengusap sebagian ubun-ubunnya saja dan tidak mengusap semua kepalanya, fa innahu la yunsiu, maka wudunya seperti ini tidak sah. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, wamsahu bi ru'usikum, karena Allah mengatakan usaplah semua kalian. Walam yakul bi ba'di ru'usikum, dan Allah tidak mengatakan usaplah sebagian kepala kalian, tapi Allah mengatakan wamsahu bi ru'usikum, maka usaplah semua kepala kalian. Maka ini sebagai dalil bahwa ketika kita mengusap kepala harus semuanya dan tidak sah mengusap sebagiannya. Bisa dimisalnya ya. Nah, kemudian fardu wudu yang keempat, waslu arjalaini ma'al ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Liqaulihi ta'ala, wa arjulakum ilal ka'bain, maka cucilah atau basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Nah, Jadi tentang masalah membasuh kedua kaki, ini sepakat para ulama tentang wajibnya mencuci kedua kaki. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, faqad ajma'al muslimuna 'ala wujubi ghusli ar-rijlain. Jadi kaum muslimin sepakat tentang wajibnya membasuh atau mencuci kedua tangan. Walam yukhalifu fi dzalika man yu'tadu bihi, dan tidak ada seorang pun yang menyelisihinya. Kadza dzakaru Syekh Abu Hamid wa ghairuhu. Demikian dijelaskan oleh Syekh Abu Hamid dan selainnya. Naam. Kemudian kita lanjutkan ya, yang kelima, at-tartib. Ini sudah mau jam 9 ya. Yang kelima, at-tartib. Apa arti tertib? Bi'ay yaksilal wajah awalan, yang terlebih dahulu dia mencuci wajahnya, summal yadain, kemudian kedua tangan, summa yamsahur ra's, kemudian baru mengusap kepala, summa yaksila rijlahi, kemudian baru membasuh kedua kakinya. Liqaulihi ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Maka dalam ayat ini Allah sebutkan urutan apa namanya berwudu. Di mana di sini disebutkan orang beriman, apabila kalian ingin hendak melakukan salat, maka adalah kalian mencuci wajah kalian, pertama wajah. Kemudian yang kedua adalah kalian mencuci tangan kalian sampai kedua siku. Kemudian yang ketiga adalah kalian mengusap kepala kalian. Kemudian yang keempat adalah kalian membasuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Maka dalam ayat ini sebagai dalil tentang wajibnya tertib ketika wudu. Sekalipun di sana ada khilaf para ulama, apakah tertib dalam wudu itu apa namanya hukumnya wajib atau tidak. Dalam masalah ini ada dua pendapat oleh para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tidak wajib. Pendapat yang pertama mengatakan tidak wajib, dan ini merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kemudian pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wajib tertib dalam wudu. Wajib tertib dalam wudu. Bisa dibahas insyaallah ya. Jadi masalah tertib dalam wudu ini ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Tapi pendapat yang benar insyaallah bahwa tertib di dalam wudu hukumnya wajib. Dan ini merupakan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sehingga apabila ada orang keliru jadi dalam mengurutkan atau mentertibkan wudu dan dia tahu bahwasanya dia keliru, maka wudunya tidak sah. Ada orang berwudu, dia mendahulukan kaki sebelum mukanya atau wajahnya, dan dia tahu bahwa dia keliru dan dia sengaja, maka wudunya seperti ini tidak sah. Nah sekarang bagaimana kalau dia lupa? Kalau dia lupa maka wudunya sah. Ada orang lupa, pertama dia basuh tangan dan muka, tapi dia lupa atau dia tidak tahu karena kejahilannya, maka wudunya tetap sah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan penasi ma'dzurun bi kulli hal. Namanya orang lupa itu, maka dia tetap diberi uzur dalam bagaimanapun keadaannya. Bi khilafil al-mu'tadi. Lain halnya bi khilafi al-muta'ammid. Lain halnya dengan orang yang sengaja. Jadi kalau orang lupa, maka dia diberi uzur. Wa huwa arjahul aqwal wa alaihi yadullu kalamu sahabah wa jumhur ulama. Dan ini pendapat yang paling kuat di antara sekian pendapat para ulama. Artinya kalau ada orang lupa atau dia tidak tahu dan dia tidak tertib dalam wudu karena kelupaannya, maka wudunya tetap sah. Nah, adapun masalah apakah mendahulukan kaki kanan atau tangan kanan, kaki kiri atau tangan kiri, maka ini tidak wajib tertib. Bisa misalnya ya, mendahulukan apakah mendahulukan kaki kiri atau kaki kanan, maka menurut penjelasan para ulama ini tidak wajib tertib. Tapi kalau yang lainnya wajib tertib, seperti harus wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Tapi untuk mendahulukan apa ke kanan dulu atau ke kiri, maka ini tidak wajib tertib. Nah. Baik. Kemudian kita langsung ke fardu yang keenam. Fardu yang keenam wahia al-muwalah, yaitu berkesinambungan. Al-muwalah itu artinya berkesinambungan. Wahia ayyakuna ghusl al-adha'i al-madhkurati mutawaliyan. Artinya al-muwalah itu adalah mencuci anggota-anggota wudu yang sudah disebutkan secara berkesinambungan. Bihaitsu la yafsulu baina ghusli udwin wa ghusli adwi allazi qablah. Di mana tidak ada pemisah antara membasuh anggota wudu sebelumnya dan membasuh anggota wudu setelahnya. Bal yutabi'u ghusl al-adha'i al-wahid talul akhar hasbal imkan. Tapi harus berkesinambungan ya sebisa mungkin. Nah. Kemudian timbul pertanyaan. Biasa kan namanya orang lupa ketika ada cat di tangannya atau tinta, ini kan termasuk hal yang sulit dibersihkan. Nah, dia baru ingat ketika dia berwudu. Saya sudah beli cuci tangan, ternyata masih ada tinta atau cat di tangan. Ini kan butuh untuk dibersihkan. Nah, sementara fardu wudu yang keenam disebutkan al-muwalah, berkesinambungan, artinya tidak boleh ada jeda. Nah, ini kan untuk bersihkan tinta atau cat kan butuh waktu. Mungkin tidak cukup 3 menit ya, mungkin karena tebal ya, keras misalnya. Nah, kemudian apakah ini termasuk memutus muwalah ataukah tidak? Artinya apakah terputus muwalah atau tidak? Artinya kan muwalah itu kan berkesinambungan. Apakah ini termasuk memutus muwalah atau tidak? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan la tanqati'u al-muwalatu bidzalika wala yadurruhum. Jadi ini tidak termasuk memutus muwalah dan ini tidak mempengaruhi keabsahan wudu. Apa alasan? Beliau mengatakan li'anna hadzal amra yata'allaqu bi taharati. Karena masalah ini ada kaitannya dengan wudu. Ada kaitannya dengan wudu. Maka walaupun dia lama karena ini kaitannya wudu, maka tidak mempengaruhi keabsahan wudunya, artinya wudunya sah. Paham insyaallah ya? Nah. Wa hadza furudul wudu allati la budda minha fihi ala waqfi ma dzakarahu Allah fi kitabih. Inilah fardu-fardu wudu yang harus ditunaikan sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Allah alam bisawab. Sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, pardon. Kalau berwudu, rukun wudunya terpenuhi. Tapi terburu-buru misalnya karena